Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illah wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Ayyuhal mustami'un al-kiram wa wal mushahidun al-ahibba. Para pendengar Idza'ah Raja yang saya muliakan dan para pemirsa Tilfaz Raja, TV Raja yang saya cintai. Alhamdulillah, fi hadhil layla nastati an naltaqiya maratan ukhra. Malam ini kita dapat bertemu kembali. Waqad bada'na fil usbu'il madhi, kita telah mulai pada pertemuan lalu, yaitu pada minggu yang lalu, yaitu liqaul awal, merupakan pertemuan pertama di jilid yang ketiga dari pembelajaran bahasa Arab dari kitab Durusul Lughah li ghairin natiqina biha, yang insyaAllah malam ini kita lanjutkan. Pembahasan kita masih sekitar tentang i'rab wal bina, yaitu haul al i'rab wal bina, sekitar i'rab dan bina. Kita telah membahas secara singkat dan global tentang pengertian mu'rab, yaitu sesuatu isim yang, karena bahasan kini baru membahas tentang masalah asma. Jadi asma itu ada yang mu'rab, ada yang mabni. Fi'il juga demikian, ada yang mu'rab, ada yang mabni. Sedangkan huruf kulluha mu'rab, sedangkan huruf semuanya mu'rab. Al-huruf kulluha mabni, huruf semuanya mabni. Nah, pengertian mu'rab yaitu ma taghayyar akhiruhu bisababil amil ad-dakhil ala al-isim. Mu'rab adalah sesuatu yang berubah di akhirnya disebabkan ada amil yang masuk. Kalau bahasan isim, yaitu amil yang masuk kepada isim. Kalau bahasannya fi'il, yaitu amil yang masuk kepada fi'il. Jadi mu'rab adalah sesuatu yang berubah di akhirnya. Nah, perubahan di akhir ini terkait dengan i'rab. Afwan, terkait dengan alamatul i'rab, tanda i'rab, ada yang tanda asli, yaitu harakat, baik itu dhammah, fathah, dan kasrah. Saya ulang kembali, baik itu dhammah, fathah, dan kasrah. Ini merupakan harakat asli, dhammah ketika rafa', fathah ketika nasab, dan kasrah ketika jar. Ada perubahan yang bukan harakat, akan tetapi dia merupakan pengganti daripada harakat, yaitu huruf yang terdapat pada sebagian isim yang merupakan tanda i'rabnya adalah huruf tertentu, di mana huruf ini berubah ketika amil masuk, baik itu ketika rafa, ketika nasab maupun ketika jar. Nah, nanti insya Allah kita akan bahas lebih lanjut. Di pertemuan yang lalu, kita melihat perubahan tanda i'rab berupa harakat merupakan tanda asli. Sebagai contoh dalam kitab ini adalah ja'al mudarrisu. Ja'al mudarrisu. Huruf akhir adalah huruf sin. Harakatnya adalah dhammah. Harakatnya adalah dhammah. Nah, isim di sini disebut dengan isim marfu. Disebut istilah isim marfu. Tanda rafa'nya adalah dhammah. Karena dia isim mufrad, isim menunjukkan makna tunggal. Ja'al mudarrisu, telah datang guru itu. Nah, guru di sini posisi kedudukan di dalam kalimat adalah pelaku, yang disebut dengan grammar nahunya adalah fa'il. Sedangkan fa'il hukumnya adalah marfu. Sedangkan fa'il hukumnya adalah marfu. Nah, tanda rafa atau tanda isim yang marfu, kalau dia harakat adalah berbaris dhammah. Oleh karena itu, isim yang berbaris dhammah, maka dikatakan isim marfu. Ja'al mudarrisu, ja'at tilmidhu, ja'al abu, dan seterusnya. Kemudian kita lihat perubahannya. Kata-kata mudarris dalam kitab ini, sa'altul mudarrisa. Terjadi perubahan. Dari al-mudarrisu menjadi al-mudarrisa. Nah, kenapa terjadi perubahan? Karena ada amil yang masuk. Amilnya berbeda. Dari contoh yang pertama. Kalau amil yang pertama adalah fi'il, kata kerja yang dia hanya membutuhkan pelaku fa'il. Sedangkan amil yang kedua adalah fi'il juga, sama-sama fi'il. Akan tetapi fi'ilnya berbeda. Di mana fi'il ini membutuhkan pelaku dan objek, yaitu penderita, yang disebut dengan maf'ul bih, grammar nahunya. Jadi sa'altu al-mudarrisa. Al-mudarrisa di sini, kedudukan dalam kalimat adalah maf'ul bih, yaitu penderita atau pelaku atau objek. Nah, sedangkan maf'ul bih atau penderita atau objek, hukumnya mansub. Nah, isim yang mansub, tanda nasabnya di sini adalah berbaris fathah. Bukan dhammah, berbaris fathah. Oleh karena itu terjadi perubahan akhir isim. Ja'al mudarrisu, ja'al mudarrisa. Perubahan isim diakibatkan masuknya amil yang berbeda. Nah, kita lihat contoh yang ketiga. Sallamtu alal mudarrisi. Sallamtu alal mudarrisi. Kita lihat sini. Kata-kata mudarris huruf akhirnya sin berharakat kasrah. Kenapa demikian? Karena amil yang masuk di sini adalah amil harfu jar, huruf jar, yaitu ala. Huruf jar menjarkan isim di depannya. Salah satu tanda asli adalah kasrah. Berarti membaris kasrahkan isim. Sehingga dibaca, sallamtu alal mudarrisi. Nah, perubahan ini itulah disebut dengan mu'rab. Oleh karena itu, isim ini yaitu al-mudarris adalah termasuk isim mu'rab. Contoh lain, wasala al-kutubu, wasalatil kutubu, kitab-kitab itu telah sampai. Kata-kata al-kutub berharakatkan dhammah. Nah, kita masukkan amil lain. Ishtaraitu al-kutuba. Ishtaraitu al-kutuba. Saya telah membeli kitab-kitab itu. Ya, kata-kata al-kutub di sini berharakatkan fathah karena dia sebagai maf'ul bi atau objek. Kemudian amil yang lain yang masuk. Abahathu anil kutubi. Abahathu anil kutubi. Saya mencari kitab-kitab. Nah, kutub di sini berharakatkan kasrah. Karena amil yang masuk adalah amil harfu jar, yaitu huruf jar. Nah, isim al-kutubu, al-kutuba, al-kutubi disebut isim isim mu'rab. Karena dia terjadi perubahan. Itu pelajaran yang lalu. Kita lanjutkan pelajaran malam ini adalah al-mabni. والمبني ما لا يتغير آخره بسبب العامل نحو مبني yang disebut dengan mabni yaitu sesuatu yang di akhirnya tidak berubah. Ma sesuatu la yataghayyaru akhiruhu, tidak berubah akhirnya. Jadi akhirnya tidak berubah. Bisababil amili, disebabkan amil yang masuk. Artinya amil apa yang masuk, apa amil apa saja yang masuk, dia tidak berubah. Ini dikatakan isim mabni. Contoh di sini adalah isim isyarah, kata tunjuk. Ha jaa haulai, jaa haulai. Sa'altu haulai. Sallamtu ala haulai. Kalau kita lihat contoh yang mu'rab, contoh yang pertama berharakat dhammah, contoh yang kedua berharakat fathah, contoh yang ketiga berharakat kasrah. Perubahannya jelas. Nah, sedangkan yang mabni kita lihat huruf akhir dalam isim isyarah di sini adalah haulai, baris huruf hamzah berbaris kasrah. Baik itu contoh yang pertama maupun contoh yang kedua maupun contoh yang ketiga sama-sama berharakat kasrah, padahal amil yang masuk tidak sama. Ja'a haula'i, amil sini amil ja'a sama contoh yang pertama, dia membutuhkan pelaku, berarti haula'i ini sebagai fa'il. Nah, sedangkan fa'il hukumnya marfu. Sedangkan haula'i tanda rafa'nya tidak ada di sini. Kenapa? Karena isim ini isim mabni. Mabni dengan kasrah. Nah, contoh yang kedua, misal tsani, sa'altu haula'i. Haula'i posisi di sini sama dengan posisi yang contoh yang pertama. Sa'altul mudarrisa sebagai maf'ul bih. Sebagai maf'ul bih. Di mana maf'ul bih hukumnya mansub. Nah, di sini haula'i berbaris kasrah, bukan berbaris fathah. Sebagaimana contoh yang pertama, al-mudarrisa. Kedudukannya sama sebagai objek maf'ul bih. Nah, contoh yang ketiga, sa'al sallamtu ala haula'i. Kita lihat haula'i berbaris kasrah. Berbaris kasrah. Nah, kedudukannya sama. Dia sebagai isim yang majrur dengan ala. Akan tetapi, sekalipun haula'i ini majrur dengan kasrah, dia baris kasrah, tapi dia bukan mu'rab. Tapi dia mabni. Kenapa? Karena harakatnya permanen. Artinya ketika menempati tempat rafa dia kasrah, contoh di sini. Ketika menempati tempat nasab juga kasrah. Ketika menempati dengan jar juga kasrah, kebetulan sama. Nah, ini yang dikatakan mabni. Nah, sedangkan isim yang mabni, maka tidak dikatakan istilah marfu, tidak dikatakan istilah mansub, tidak juga dikatakan istilah majrur. Akan tetapi, memakai istilah lain yang disebut dengan fi mahalli raf'in, fi mahalli nasbin, fi mahalli jarrin. Artinya, fi mahalli raf'in menempati tempat rafa. Isim mabni ini, posisi dia menempati tempat rafa. Karena tempat di sini adalah tempatnya fa'il sebagai pelaku. Pelaku hukumnya marfu. Oleh karena itu, ha'ulai dia sebagai fa'il, akan tetapi dia menempati tempat rafa. Karena dia bukan isim marfu. Dia isim mabni. Demikian juga, sa'altu ha'ulai. Ha'ulai di sini, dia sebagai maf'ul. Akan tetapi dia bukan mansub. Karena dia mabni. Maka, diistilahkan dengan maka istilah fi mahallin nasbi, dia menempati tempat nasab karena maf'ul bih hukumnya mansub. Salamtu ala haula'i. Haula'i di sini dia sebagai posisinya sebagai isim yang majrur dengan ala, maka karena dia isim mabni maka tidak dikatakan isim majrur dengan ala. Majrur bi'ala, akan tetapi isim yang mabni, mabni al-kasra, fi mahalli jarrin. Dia menempati tempat jar, sekalipun harakatnya berbaris kasra. Nah, karena dia mabni. Nah, ini dikatakan isim yang mabni. Kita kasih contoh lain. Wasalat. هذه الكتب اشتريت هذه الكتب بحثت عن هذه kutubi. Nah, kalau kita lihat hadhihi, ini adalah isim yang mabni. Hadhihi isim mabni. Mabni alal kasri. Arti mabni yaitu permanen. Berbaharakat kasrah. Ketiga contoh di sini semuanya berbaris kasrah, kata-kata hadhihinya. Tidak berubah. Padahal amil yang masuk berbeda, tidak sama. Misal awal, wasalat hadhihil kutubu, hadhihi di sini sebagai fa'il. Sebagai fa'il, pelaku. Telah sampai kit ini buku. Itu telah sampai buku ini. Telah sampai buku-buku ini. Kemudian contoh asani. Ishtaraitu hadhihil kutuba. Saya telah membeli kitab-kitab ini. Hadhihi di sini posisinya sebagai maf'ul bih. Yaitu objek. Maf'ul bih. Maf'ulun bih. Hadhihil kutubah. Kemudian bahastu an hadhihil kutubi. Sebagai isim yang posisinya sebagai majrur. Dia posisi sebagai majrur. Majrur dengan an. Akan tetapi, dia ini adalah isim yang mabni. Isim yang mabni. Nah, bagaimana isim yang mabni ini? Apakah diistilahkan dia marfu? Apakah diistilahkan dia mansub dan majrur? Tidak. Karena yang istilah marfu, mansub, majrur itu adalah istilah isim yang mu'rab. Sedangkan istilah isim yang mabni, maka dikatakan dengan istilah fi mahalli kalau dia menempati tempat rafa sebagai pelaku, maka dikatakan fi mahali raf'in fa'il. Kalau dia objek, fi mahali nasbin maf'ul bih. Dia menempati tempat nasab sebagai maf'ul bih. Kalau dia majrur dengan, maka dikatakan fi mahali jarrin. Dia fi mahali jarrin bi'an. Dia menempati tempat jar dengan disebabkan oleh an yang masuk. Di sini, an. Bahastu an hadhihi al-kutub. Nah, inilah dikatakan isim yang mabni, isim isyarat, yaitu yang permanen, yang tidak berubah. Akhir huruf, yaitu harakatnya. Baik, langsung kita bahas selanjutnya adalah, mana itu isim-isim yang mabni. والمعرب والمبني من الأسماء والمعرب والمبني من الأسماء. Inilah subbahasan kita selanjutnya. Baik, saya minta kepada para pendengar dan para peserta TV Raja untuk ikut andil aktif untuk membaca. Nanti baru saya jelaskan kaedah yang terkait dalam bahasan ini. Baik. Kita kembali kepada Ustaz Ihsan. Fadhal ya. Pendengar dan pemirsa Raja TV, kami berikan kesempatan bagi Anda untuk berinteraktif secara langsung. Anda bisa menghubungi kami di line telepon 0218236543 di jilid yang ketiga. Anda bisa di halaman, Anda bisa membuka ya di halaman pertama atau darsul awal dalam pembahasan kitab ini. Silakan. Baik, halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, ya. Na'am, man? Umu Ihsan, Tad. Umu Ihsan. Masya Allah, kifa haluki? Alhamdulillah, khairat. Na'am, ma sami'na. Ma sami'na, muzaman. Ya, ana maridah, Tad. Wah, Masya Allah, syafakillah. Baik, tafadbali ya, Umu Ihsan. Al-mu'rabu wal-mabaniyu minal asma'i. Na'am. Al-mu'rabu mubtada. Mubtada. Ya, mak, saya apa? Coba baca saja dulu. Ya. Al-mu'rabu wal mabniyyu minal asma'i. Al-asma'u kulluha mu'rabun ma'ada al-fi'ati al-fi'atil atiyati. Ma'ada al-fi'ati. Ma'ada al-fi'atil atiyati. Mu'rabu atau mu'raba tadi? A'id. Al-asma'u kulluha mu'rabatun ma'ada al-fi'atil atiyati. Baik. Saya tanya dulu. Ma'am. Benar enggak kata-kata al-atiyati di situ? Sahih. Sahih? Ma'am. Betul? Al-atiyata ya. Tapi cuma mentes saja ya. Kemungkinan ini belum dipelajari ya. Dia naat. Betul, naat. Iya. Itu sepakat kita, itu naat. Tapi harakatnya benar atau tidak? Al-atiyata, Ustaz. Bannahu al-atiyata karena dia manutnya al-atiyat. Tak harusnya, tapi karena dia jamak muannats salim, dia majrul bil fathih. Bil fathih. Gimana? Al-atiyah kan mufrad mu'annas, Tad. Mufrad mu'annas? Naam. Kemudian dia sebagai na'at. Naam. Aina man'utnya? Man'utnya al-fi'ati. Al-fi'ati. Saya tanya, al-fi'ata, karena dia, apa namanya, jawab mu'annas salim. Jadi dia mansubnya dengan kasrah. Mansubnya dengan kasrah. Naam. Baik, saya tanya, apakah ini mansub atau majrur fi'ati di sini? Mansub. Mansub? Naam. Kenapa mansub? Karena dia mengikuti man'ut. Enggak, al-fi'at. Fi'at ini kan man'ut ya kan? Dia... Nah, saya tanya, al-fi'ati ini mansub atau majrur? Dia mansub, Dad. Hah? Mansub? Karena harakat jamak mudzakkar salim itu kalau dia kasrah, kalau tidak dia mansub atau dia majrur. Majrur, ya. Mansub. Kenapa dia mansub di sini? Karena ada. Ada itu apa? Ada dia ini huruf istisna. huruf istitsna. Mm-hmm. Kalau huruf istitsna dengan ada boleh dua kan? Isim yang mustatsnanya boleh mansub, boleh majrur kalau dia pakai ada. Tapi kan ada masyaallah. Jadi wajib itu. Aina darasti? Di mana belajarnya? Baca buku, Ustaz. Baca buku. Masyaallah. Bukan takhasus? Dia takhasus? Iya, di rumah aja. Di rumah, masyaallah. Kitab apa dipelajari? Kitab itu empat gundul apa itu namanya? Kitab gundul? Empat cara baca kitab gundul. Oh gitu, ya tepat sekali. Empat langkah. Nah ini kan, nah ini di sini terjadi kesalahan harakat. Salah. Iya betul. Jadi bukan al-atiyati, tapi al-atiyata. Naamnya. Dia itu naat. Nah, al-fi'ati di sini itu mansub, bukan majrur. Kenapa? Karena ada kalau sudah dimasiko oleh ma dan istilah ma masdariyah, tidak ada pilihan hanya mansub. Dia sebagai maf'ul bih. Tapi kalau tidak ada, yang ada ini termasuk ada waktu istitsna. Nah, sama dengan illa. Sama dengan illa. Nah, kalau dia ada, tidak ada ma, itu hukumnya boleh dua. Boleh mansub mustatsnanya, boleh majrur. Tapi kalau sudah masuk ma, tidak ada pilihan kecuali mansub. Betul jawab. Masya Allah, mumtazah. Masya Allah. Jadi ma'adal fi'atil atiyah. Tolong ya, saya minta pada para peserta, baik itu para pemirsa TV Raja mau para pendengar Radio Raja, untuk diperbaiki kata-kata al-atiyati menjadi al-atiyata. Karena situ ada kesalahan at-tiba' atau cetak ya. Ya. Nah ini biasa-biasa ya, terledor ya, melihat kepada sebelumnya berkasrah, akhirnya kasrahkan. Ya. Baik, sahih. Nah, taib, terjemih ya? Isim-isim, yang isim-isim semuanya kuluha berubah. Berubah apa-apa yang selain apa yang fi'ati terkumpul. Apa tima ada? Kan tadi kan ada til istitsna kan? Oh, nah. Ma ada sama dengan maknanya illa, kecuali. Illa, kecuali ya. Ma ada itu bermakna illa, kecuali. Kecuali terkumpul. Fi'at mana fi'at? Fi'at itu terkumpul. Saya. Fi'at itu kelompok. Kelompok ya. Golongan fi'ah. Nah, zamannya fi'at. Fi'at itu kelompok. Oh iya. Iya. Yeah. Kecuali berikut ini. Kelompok-kelompok berikut ini. Iya. Baik, saya tanya mana mubtada? Dari yang kalimat ini. Mau mu'rab dulu, Ustaz. Enggak. Al-asma'u kulluha mu'rabatun ma'adal fi'atil atiyah. Al-asma'u mubtada. Mubtada. Baik. Marfu. Wa lam tarfi' dhammah. Dhammah. Naam. Baik, aina khabaruha? Khabaruhu mu'rabatun. Mu'rabatun. Naam. Yakin itu? Yakin. Ya, taib. Kalau kullu? Dia idofa kan? Kok idofa dari mana? Kullu. Mana mudofa? Enggak, kullu. Jadi apa? Kullu. Sorof ya, apa ya? Kullu ha. Bukan idofa, Ustaz. Yang mana idofanya? Mbak, kududukan kullu. Iya, jangan lihat, jangan dilihat kata-kata kullu ha. Betul, kulluha itu mudhaf, hanya iya, mudhafilih. Tapi yang saya tanya itu kata kullunya. Kullu mudhaf, haknya mudhafilih. Enggak, kududukan dalam kalimat. Kududukan dalam kalimat. Iya. Kududukan dalam kalimat, bukan kata kulluha. Iya. Kalau melihat kata kulluha, itu memang idhafa. Idhafa. Tapi kata-kata kullu itu kududukan dalam kalimat itu sebagai apa mudof, dia di situ? Mudhaf, mudhaf. Itu berarti dia masih melihat bentuk kata kulluha. Ya, kalau melihat bentuk kulluha, betul itu idhofa, kullu mudhaf, ha mudhafilih, itu bukan jabatan kata. Kalau jabatan kata dia sebagai fa'il, dia sebagai maf'ul bi, dia sebagai objek. Nah, itu dikatakan jabatan kata. Sebagai apa dia? Kullu ini? Kenapa dia kullu? Kenapa enggak kullah atau kulli? Al-asma'u kulluha. Kenapa kulli? Kenapa enggak kulli, kulliha atau kullaha? Ya karena dia marfu ya. Apa yang marfu? kullu. Iya, jelas marfu. Tapi saya katakan apa? Kenapa dia marfu? Kenapa kullu? Kenapa enggak kulla? Iya, kenapa enggak kulli? Enggak ngerti itu tadi gimana. Nah, ini bahasan tentang taukid. Oh, taukid. Taukid ya. Ya, sebenarnya taukid maknawi, yaitu taukid dengan lafal-lafal tertentu, di antaranya kullu. Jadi taukid ini mengikut kepada isim yang dimuakkadkan. Kul taukid itu menguatkan. Menguatkan. Na'am. Mana isim yang dikuatkan? Al-asma. Al-asma, na'am. Iya. Jadi kulluha, karena asma-nya marfu, maka taukidnya harus marfu. Jadi kullu. Oh, na'am, na'am. Iya. Baik, masya Allah, qira'ah jayyidah. Uh-huh. Nah, baik, rakam wahid. Wahid. Ad-doma'iru, misal. Mislu. Mislu, huwa, hum, anta, antum, ana, zahabat, qalu. Nah, zahabat, kan ini kan doma'ir. Mana zahabat domir situ, kalau baca zahabat? Oh, zahabtu. Zahabtu, bisa zahabtu atau zahabta, ya? Zahabtu. Thumma qalu. Qalu, na'am. Terus, ikra'i ma bainal qawsain. Hadhihi dhamairu rafa'i. Nah, hadhihi dhamair rafa'. Iya. Ini digolongkan dhamir rafa'. Tu huwa, hum, anta, antum, ana, thumma tu, bukan zahab ya. Bukan zahab tu. Enggak, tapi tunya. Tu, na'am. Kemudian qalu itu wawnya. Dhamir rafa'. Baik, saya minta coba bikin jumlah kata-kata dhamir huwa ini dalam kalimat. Huwa. Nah. Ini kita mulai masuk ke huwa muhandisun bisa. Ah, huwa muhandisun. Huwa muhandisun. Naam. Naam. Ada sahih? Sahih. Naam. Mubtada. Kenapa enggak huwa muhandisatun? Karena huwa. Huwa mubtada, huwa itu muannas, muzakkar. Muzakkar. Iya, sahih. Jadi huwa muhandisun. Naam. Jumlah apa ini? Ai jumlah? Ismiyah. Jumlah ismiyah. Aina mubtada? Huwa. Huwa. Nah, bagaimana mengirabkan ini? Huwa. Huwa muhandisun, huwa mubtada marfu'um. Nah, kalau istilah marfu itu berarti dia isim mu'rab. Oh iya. Nah. Huwa mabniun. Nah, ya mabni. Huwa mubtada, huwa domir apa sih? Jaid. Huwa domirun. Domirun. Munfasilun. Munfasilun. Mabniun. Alal. Fathi. Fathi. Huwa. Al fathi. Mabniun alal fathi. Fi mahal raf'in. Mubtada. Mubtada. Nah, itu saya katakan tadi istilahnya, karena dia isim mabni maka istilah fi mahal. Fi mahal. Nah. Ya. Jadi fi mahal raf'in mubtada. Jadi huwa dhamirun munfasilun mabniun al-fathi fi mahal raf'in mubtada. Jadi huwa dhamir munfasil. Nah. Kemudian apa? Muhandisun. Nah, mabni dia permanen al-fathi. Apa sah? Jadi mabni al-fathi. Kita terjemahkan? Ya, mabni al-fathi. Dia permanen dengan harakat fathah. Fathah, na'am. Fi mahal dia menempati tempat rafa. Marfu. Fa'ilun sebagai mubtada, sebagai mubtada. Fi mahal raf'in mubtada, sebagai mubtada itu subjek. Iya. Taib, mudarrisun, muhandisun? Muhandisun khabar mubtada. Naam, khabar mubtada. Marfu. Nah, baru istilah marfu. Kenapa dikatakan marfu? Karena dia isim mu'rab. Mu'rab. Karena muhandisun bisa muhandisan, bisa muhandisin, na'am. Tergantung kedudukan dalam kalimat. Na'am. Nah, di sini dia marfu dengan dhamma karena dia sebagai khabar mubtada pelengkap. Mubtada. Jadi muhandisun marfu, khabar mubtada. Mubtada marfu'un bidhammati dhahirah. Nah, bidhammati atau marfu'un, marfu'un wa alamati rafi. Tanda rafa'nya adalah dhammatun zahiratun, dhamma yang nyata fi akhiri, di akhirnya. Baik, jayid, barakallahu fik. Afwan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khair kepada Om Ihsan di kerangan barakallahu fik ya, Om Ihsan. Baik, kita berikan kesempatan berikutnya masih di line telepon 0218236543. Silakan bagi pendengar atau pemirsa roja yang ingin ikut berinteraktif. Tafadhol. Baik, halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Naman? Kamaruddin. Kamaruddin. Naam, tafadhal ya Qamaruddin, iqra al-awwal dhamair. Al-awwal. Naam. Ad-dhamair. Ad-dhamairu. Mislu huwa, hum, anta, antum, ana, lihatu, qalu. Hadhihi dhamairu raf'i. Thumma as-safa allati ba'daha. Halaman selanjutnya, ra'aituhu. As'aluka. Dorobani. Hadi doma, hadi doma irun nasbi. Doma irun nasbi. Mana domir nasab di situ? Hu, Ustaz. Hah? Domir hu itu. Domir ha, ya. Ra'aituhu, yaitu hanya. Thumma. Sa'alakaka. Domir anta. Domir antaka. Yaitu apa? As? As'aluka. As'alukal. Ya, dhamir? Dhamir ka anta. Kaf, ya. Kaf. Al-kaf itu dhamir nasab. Dorobani. Dorobani. Itu apa? Ya, mutakallim. Naam. Ya, mutakallim. Nah, ini katakan dhamir nasab. Nanti saya akan jelaskan lebih lanjut ya. Terkadang mungkin sebagian para peserta masih bingung terkait dengan dhamir ini. Baik, coba jelaskan selanjutnya ya. Baik, baca selanjutnya. Kita kitabuhu. Kitabuhu. Daftarta. Daftaruha. Ismuka. Ismuka. Alaiha. Alaiha. Lana. Lana. Hadhihi dhamairul jarri. Naam, hadhihi dhamairul jarri. Baik, mana dhamir jarnya? Hu. Ha. Ya, hu. Al-hanya. Ha. Kaf, ha, al-ha, kemudian al-kaf, thumma al-ha, kemudian nah. Iya. Baik, bisa kasih contoh dhamir hum fil jumlah mufida ya Qamaruddin? Hum. Mm-mm. Hum. Mm-mm. Muhandisuna. Hum muhandisuna. Ya, tinggal di jama' ini tadi huwa muhandis jadi hum muhandisun. Iya. Yeah. Ahsan. Baik. Sebagai apa hum di sini? Hum sebagai mubtada. Mubtada. Baik, kenapa dipakai muhandisun? Kenapa enggak muhandisatun? Wa, kan sama-sama jama'. Jama' mudzakkar salim. Yang mana jama' mudzakkar salim? Hum. Hah? Hum jama' mudzakkar salim? Hum itu dhamir bukan. Muhandisun. Muhandisun. Dia jama' mudzakkar salim, jamak beraturan untuk laki-laki. Nah, karena hum itu adalah dhamir untuk kata ganti laki-laki. Jamak, ya kan? Jadi hum adalah kata ganti untuk laki-laki jamak. Maka ketika dia menjadi mubtada subjek atau subjek, maka pelengkapnya yang disebut dengan khabar harus mengikuti mubtada subjek. Artinya kalau dia jamak, maka pelengkapnya harus jamak. Kalau mudzakkar berarti sama mudzakkar. Jadi hum muhandisuna, hum mudarrisuna, hum rijalun. Sahih. Nah, baik, hum, kembali pada hum muhandisuna. Bisa diuraikan jabatan katanya? Hum. Domirun munfasilun. Al-sukun. Mabni atau gimana? Al-sukuni. Nah. Mabni. Mabniyun. Mabniyun. Al-sukun. Mabni al-sukun. Hum. Nah. Domirun munfasilun. Mabni al-sukun. Fi mahali raf'in. Fi mahali raf'in. Mubtada. Ya, yes. Kalau dia posisi sebagai mubtada, maka dikatakan fi mahali rafa, karena mubtada itu marfu. Baik, thumma muhandisuna khabar mubtada marfuun. Wa ala matu rafihi. Wa ala matu rafihi. Waw. Al-waw, jayid. Waw. Kenapa ada tanda rafaknya waw situ? Li'annahu jam'u mudzakkarin salimun. Sahih. Jam'u mudzakkarin salimun. Nah, itu yang tanda i'rabnya adalah huruf waw di situ. Nah, karena huruf inilah yang berubah. Oleh karena itu, maka kita akan jumpai kata-kata muhandisun dan terkadang kita jumpai muhandisin. Jadi muhandisun berubah menjadi muhandisin. Bukan nonnya, tapi huruf wawnya. Muhandisuna, muhandisina, sedangkan nanya tetap baris fathah. Jadi yang berubah adalah wawnya. Nah, itulah tanda i'rabnya adalah huruf waw. Karena itu yang berubah, muhandisuna dan muhandisina. Nah, ini sebagai pengganti harakat. Kalau dia waw, pengganti dhamma. Kalau dia ya, pengganti Kamaruddin, niabatan ane ya. Pengganti ya, ya itu pengganti apa dia? Ya. Kalau ya, pengganti fathah. Fathah. Atau pengganti kasrah. Iya. Baik, jayid. Barakallahu fik. Fika barakallahu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, jayid. Nah, jazakallahu khair, Kamaruddin. Fi tallasa? Baik, mujur, Ustaz. Baik, pendengar radio dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bagi Anda yang mungkin baru bergabung bersama kami, Anda bisa melihat kajian atau pembahasan dari buku jilid yang ketiga, pembahasan kitab Durusul Lughah al-Arabiyyah li ghairi natiqina biha, masih di halaman yang kelima dari pembahasan Ad-Darsul Awwal atau pelajaran yang pertama kitab ini. Dan bagi Anda yang tidak memiliki atau belum memiliki bukunya, kami akan tampilkan di layar TV Roja ya, dan insyaallah akan dibahas berkaitan dengan hal ini oleh Ustaz secara lebih lanjut. Silakan Ustaz. Ya, di sini ada istilah dhamair raf'i, kemudian dhamair nasbi dan dhamair jarri. Contoh, satu contoh adalah dhamir huwa. Ini dhamir kata ganti. Kata ganti orang atau benda. Huwa mudzakkar. Nah, ini disebut dengan dhamir rafa istilahnya. Disebut dengan dhamir raf'i, dhamir rafa. Sedangkan dhamir nasabnya ini dhamir rafa, sedangkan dhamir nasabnya adalah hu. Dhamir nasab hu, atau tergantung penulisannya, atau kalau dia bersambung begini al-hu, ini ha, ini dhamir nasab. Dan dhamir jar juga sama, dhamir nasab, dhamir jar juga sama, yaitu ha. Jadi tidak sama, tidak sama. Kapan penggunaan ini, ini kapan penggunaannya? Nah, kembali kepada kedudukan kalimat, kedudukan kata dalam kalimat. Kalau dhamir pengganti si dia sebagai mubtada, maka kembali pada hukum mubtada, hukum mubtada, hukumnya marfu, maka harus mempergunakan dhamir yang marfu, dhamir marfu sekaligus dhamir yang munfasil. Dhamir marfu munfasil, ini dhamir marfu munfasil, yaitu kalau kembali ilmu sharaf, tasrifnya huwa, huma, hum, hiya, huma, hunna, anta, antuma, antum, anti, antuma, antunna, ana, nahnu. Nah, ketika menjadi mubtada atau subjek, maka pakai huwa. Huwa, huwa talibun. Nah, ini jumlah ismiah, kalimat yang sempurna. Katakan jumlah ismiah diawali oleh isim, yaitu kata ganti dhamir huwa talibun. Nah, kalau dia posisinya kata ganti huwa untuk laki-laki tunggal mufrad, dia, dia laki-laki, atau dia menunjukkan kata benda, maka dia, kalau dia sebagai dipakai dhamir ini adalah posisinya sebagai tempat mansub. C- Contohnya adalah sebagai objek. Nah, maf'ul atau objek. Nah, kalau kita jadikan dhamir kata ganti tunggal laki-laki huwa dijadikan maf'ul objek, tidak bisa kita memakai huwa. Harus memakai dhamir yang bentuknya seperti ini. Contoh, ra'aituhu. Nah, saya melihat dia. Ra'aituhu, saya melihat dia. Hu, ini dhamirnya. Enggak bisa ra'aitu huwa. Enggak bisa ra'aitu huwa. Walaupun makna huwa dengan hu maknanya sama, yaitu dia laki-laki. Akan tapi posisi dia di sini sebagai maf'ul bih. Ra'aitu ni ra'a fi'il, tu sebagai fa'il, sedangkan hu di sini sebagai maf'ul bih. Nah, sementara contoh yang pertama, huwa sekalipun maknanya sama, tapi di sini posisinya sebagai subjek atau subjek, yaitu mubtada. Mubtada hukumnya marfu, maka dia pakai dhamir rafa' munfasil. Nah, kemudian dia memposisikan, kita posisikan dia sebagai tempat posisi sebagai majrur, bukan mansub. Dhamir majrur. Nah, dipakai juga sama seperti yang ini, sama yang mansub. Tulisan seperti ini. Contoh yang majrur, kitabuhu jadidun. Nih, kitabuhu jadid. Bentuknya sama. Kalau kita perhatikan tu penulisan sama, akan tapi posisinya berbeda. Kenapa berbeda? Karena di sini bukan objek. Di sini adalah mudhaf ilaih, yaitu dua kata yang digabungkan. Dua kata yang digabungkan, yaitu pertama kata kitab, kitabun, ini kitab. Yang kedua, huwa. Apa itu huwa? Dia, dia laki-laki. Nah, kita ingin mengatakan kitab dia, kitabnya. Kitab dia, dia laki-laki. Apakah dia si Ahmad? Kitabnya. Maka otomatis ada kaidah khusus tentang idhofah. Ini katakan kata pertama dikatakan mudhof, yang digabungkan seri mudhof ilaih. Nah, ketika digabungkan, maka jadilah kitabuhu. Memakai bamiru. Tidak memakai kitabuhuwa. Tidak memakai kitabuhuwa. Nah, kenapa enggak memakai kitabuhuwa? Karena hukum berbeda. Karena kaidah, kalau dia idhofah, kalimat pertamanya harus majrur. Hukumnya majrur. Hukumnya majrur. Tanda jar adalah kalau harakat kasrah. Tanda jar kalau harakat kasrah, itu tanda asli. Nah, kalau dia isim dhamir, maka pakailah dhamir yang majrur. Inilah, ini istilahnya dhamir untuk yang mansub, ini dhamir yang untuk yang majrur. Bentuknya sama, yang mansub dengan majrur itu sama. Jadi enggak bisa kitabuhu, maka pakai kitabuhu, kitabuhu, ra'aituhu. Nah, di sini dhamirnya sama, akan tetapi tempatnya berbeda. Ini menempati tempat nasab, di sini menempati tempat jar, fi mahalli jarrin, sebagai mudhaf ilaih. Sekira bahasa Inggris juga begitu ya. Berbeda kan? Ha? Ada yang tahu nih? Kalau dia, dia apa? Fadal, ya? Ahli lughah, Inggrisia. Akuna. Masya Allah. Kebaluka. Now. Ha? Kalau dia laki-laki apa? Ha? He. Untuk subjek ya, he ya, kalau tidak salah. Nah, begini ya. Iya. Kalau untuk yang punya, Ini kan punya nih, kitabuhu. Kitab miliknya. Apa? Milik. His, ya. Hah? His. Nah. His book, kan gitu? Bukan he book, kan? Kalau you, you, nah. Enggak, maksudnya kalau you, you, Inggris kan gitu, you. Ayu itu kan anta, ya. Nah, ini bamer yang bamer rafa lagi, ya. Anta. Nah, ini untuk seperti untuk subjek, anta. Tapi kalau dia untuk apa? Kata gabung seperti memiliki menunjukkan milik, pakai ka. Kan gitu. Nah, ini bamer mansub, bamer majur juga ka. Bukan pakai anta. Jadi, kita nah, kita buka. Enggak bisa kita bu anta. Nah, kita buka. Kalau dia yang kalau untuk subjek pakai anta. Anta tilmidun. Anta anta tajirun banyak. Kau sebagai pedagang. Anta tajir kabir. Anta tajirun kabirun. Ini anta sebagai subjek. Nah. Anta tilmidun. Anta tilmidun. Kalau Inggris apa? You are student gitu. Lebih kurang ya. Nah. You. Pakai you. Kalau untuk milik. Kan pakai your ya. Kalau tidak salah saya masih ingat. Your books. Bukan you book kan? Your book. Iya. Nah. Maksud saya. You berubah dengan your. Ya kan? Nah. Itu untuk apa? Pendekatan aja ya. Nah justru bahasa Arab lebih luas lagi ya. Nah demikian juga ini. Enggak bisa pakai huwa untuk milik. Jadi kitabu enggak bisa kitabu huwa. Nah ini fi mahalin nasab yang pertama ra'aituhu fi mahalin nasha ini sebagai fi'il nasab sebagai maf'ul bih. Kalau kitabuhu ini fi mahali jarin mudhafun ilaih. Nah dhamir tadi ta anta. Kalau dhamir ana. Ana ana untuk subjek ana. Ini dhamir rafa. Kalau untuk dijadikan sebagai apa? Sebagai subjek pakai ana. Nah. Kemudian kalau untuk objek maf'ul bih atau milik adalah pakai ia. Ia berharakat sukun. Ini dhamir yang untuk dhamir mansub dan dhamir yang majrur. Kita lihat contoh. Ana kalau dia subjek, ana mudarrisun. Saya seorang guru. Ana mudarris. Ini subjek. Kemudian dijadikan dhamir ana untuk objek. Untuk objek. Darras tani. Darras tani. Apa arti ini? Fadal ya. Mana darras tani? Engkau telah mengajarkan aku. Ini. Aku seorang guru. Saya seorang guru. Darras tani engkau telah mengajarkan saya. Nah. Ya di sini itu arti saya. Perubahan daripada ana menjadi ya. Inggris apa? A kan? Kalau milik my. Ya. Lebih kurang begitu kalau tidak salah. Nah, dijadikan milik untuk milik. Kitab apa kalam? Nah. Qalami. Pakai iya. Enggak bisa qalami. Qalamu ana. Qalamu ana. Enggak. Qalami. Nah ini dikatakan dhamir rafa. Dhamir man nasab. Ini dhamir jar. Nah tinggal kita membuat kalimat. Dhamir ini posisinya apa apa? Kalau dia subjek dia marfu. Berarti cari dhamir yang marfu. Kalau dia sebagai maf'ul bih. Maka cari dhamir yang mansub. kena maf'ul bih hukumnya mansub. Kalau dia sebagai mudhaf ilaih, carilah dhamir yang jar. Nah, dhamir jar dengan dhamir nasab itu sama sebetulnya. Tidak ada perubahan. Baik, coba kita lihat kembali kitab ini. Ya, ra'aituhu as'aluka darabani. Hadhi dhamair nasb. Ini adalah dhamir nasab, yaitu kata ganti. Dia nasab. Ya. Yaitu hunya ra'aituhu. Nah, kalau dhamir rafa'nya huwa, as'aluka ka dhamir rafa'nya anta, darabani dhamir rafa'nya adalah ana. Kemudian dhamair jar kitabuhu. Kitabuhu. Nah, hu kitabuhu dhamir rafa'nya huwa, daftaruha. Ha adalah untuk muannas, kitabnya, nya siapa? Nya si perempuan. Daftaruha buku tulisnya. Nya siapa? Nya perempuan. Nah, kalau dia dhamir untuk rafa'nya adalah hiya. Jadi hiya. Hiya tilmizatun. Huwa tilmizun. Hiya tilmizatun. Jadi daftaruha. Baik, kemudian ismuka, namamu. Jadi sama seperti data serika, dhamir rafa'nya anta. Alaiha, atasnya. Alaiha, atasnya. Nya, ini adalah untuk dhamir kata ganti yang mu'annas, yaitu dia laki-laki, dia wanita tunggal. Kemudian lana. Nah, lana adalah kata ganti daripada dhamir. Dhamir yang mansub dan majrur juga na, sedangkan dhamir rafa'nya adalah nahnu. Jadi tadi ada ketinggalan apa? Huwa ya, hiya ya. Hiya, nah untuk wanita tunggal sama dengan laki-laki huwa, cuma dia laki-laki. Kemudian dhamir nasabnya adalah ha. Kemudian dhamir dhamir apa? Jarnya juga ha. Ha. Kemudian nahnu. Nah. Nahnu dhamir rafa'nya. Kemudian untuk yang nasabnya adalah na. Na. Kemudian yang majrurnya juga nah, tapi nanti akan dibahas karena ada nah nanti dhamir rafa' muttasil. Iya, saya belum singgung sana. Ini baru iya dhamir untuk dhamir yang munfasil. Jadi nahnu jadi na nah. Kalau dalam kalimat umpamanya nahnu tullabun, kami adalah mahasiswa atau pelajar kan. Nahnu tullabun. Nahnu talibatun. Ingat, na di sini, nahnu di sini untuk laki-laki dan untuk wanita sama. Sama seperti ana untuk laki-laki dan ana untuk wanita juga sama. Jadi, ana talibatun, ana talibun. Nahnu tullabun, nahnu talibatun. Nah, kalau ana, na di sini untuk maf'ul, sa'attana. Contoh, sa'attana. Sa'attana. Nah, di sini sebagai objek maf'ul bih. Engkau atau kamu telah membantu kami. Sa'attana. Sa'ada membantu. Kamu telah membantu kami. Yang bantu kamu sebagai pelaku. Na sebagai objek maf'ul bih. Ini yang dibantu kami. Kamu telah membantu kami. Nah, ini menempati fi mahali nasab. Maf'ul bih. Kalau dia mahali jar sama, yaitu apa? Ma'haduna. Ma'haduna, yaitu lembaga kami. Madrasatuna. Idha'atuna, radio kami. Jadi ma'haduna. Nah, di sini, walaupun bentuknya sama, tapi kedudukannya berbeda. Dan hukum juga berbeda. Walaupun dia mabni ala sukun, tapi sini mahali nasab, di sini mahali jar. Kenapa? Dia sebagai mudhaf ilaih. Karena mudhaf ilaih hukumnya majrur. Baik, insyaallah mungkin di pertemuan akan datang kita kupas lebih luas lagi. Baik, saya kembalikan kepada Ahisan. Fadal. Baik, pendengar dan pemirsa Raja yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita akan angkat beberapa pertanyaan di penghujung kajian kita pada kesempatan malam ini yang disampaikan beberapa pendengar di melalui pesan singkat. Baik, yang pertama, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Baik, pada penjelasan Ustaz dalam kalimat darastani, ana mohon penjelasan nun sebelum ya mutakalim disebut dengan nun apa, Ustaz? Dari Abi Awliya di Tanjung Kalimantan Selatan. Taib Abu Awliya. Abu Awliya. Awliya. Taib barakallahu fihi. Ini dikasih apa? Darastani adalah disebut nun wiqaya. Nun wiqaya. Jadi darastani, kita tulis lagi. Nah, ini huruf nun itu adalah huruf harf. Nah, ini dikatakan nun wiqaya. Ya, apa arti wiqaya? Wiqaya itu menjaga. Arti untuk menjaga. Nah kalau dia fi'il, baik itu apa? Fi'il madhi maupun dia fi'il mudhari maupun apa? Fi'il amar. Nah kalau dia ya mutakallim ini sebagai objek, yaitu maf'ul bih, bergandengan dengan fi'il, dia tidak bisa langsung. Tidak bisa langsung. Enggak bisa darasi, maksudnya kan. Maksudnya darasa. Dia telah mengajar aku. Huwa. Enggak bisa. Huwa darasi. Darasai. Daripada darasa, kan? Darasai. Dia telah mengajar saya. Enggak bisa. Kenapa? Karena ya berbaris sukun. Ya ini baris sukun. Harakat yang sesuai adalah kasrah. Jadi ya, ya bersukun, harakat sesuai adalah kasrah. Kalau alif bersukun, alif, dia harakatnya sesuainya apa? Fathah. Kalau waw, sesuainya dhamma. Nah, karena dia ya, kalau tidak didatangkan nun wiqaya, maka fi'il akan menjadi kasrah, darasi. Kan gitu. Sedangkan fi'il tidak ada kasrah. Fi'il tidak ada kasrah. Fi'il hanya rafa, nasab, dan jazam. Tidak ada jar. Salah satu tanda jar adalah, tanda hasil adalah kasrah. Nah, maka akan terjadi huwa darasi, kan gitu. Nah, dan itu tidak diperbolehkan. Karena fi'il tidak boleh kasrah. Oleh karena itu, untuk menjaga agar fi'il tidak kasrah, maka datangkanlah nun. Disebut dengan nun wiqaya. Sehingga dikatakan darasani. Darasani. Darasani. Sehingga terlepas fi'il dari kasrah. Nah ini dikatakan nun wiqaya. Darasani. Demikian juga, walaupun ada fa'il yang masuk, ya, seperti darasta, ada fa'il ta'domir. Enggak bisa langsung. Kalau langsung nanti akan menjadi darasti. Darasti. Sedangkan ta, ta sebagai fa'il. Maksud ta di sini adalah engkau laki-laki. Kan gitu. Oleh itu, maka datangkan nun wiqaya. Sehingga menjadi darastani. Sekalipun umpamanya fa'il domirnya ti, anti, darasti, mesti juga harus mendatangkan nun darastini, enggak bisa darasti. Itulah katakan nun yang masuk kepada fi'il, fi'il ketika ada ya mutakallim bergandengan dia sebagai maf'ul bih, maka harus mendatangkan nun, disebutkan nun wiqayah. Nah, jazakallahu khair atas penjelasan dan jawabannya. Satu pertanyaan kembali kita angkat dari Gufran di Polewali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Huruf di antara huruf jar adalah lam. Nah, yang juga bermakna lamul milkiyah atau lam kepemilikan. Dan mengapa dapat dibaca dua fathah dan kasrah, Ustaz, seperti li Muhammadin kemudian lahu? Mohon penjelasan, Ustaz. Nah, ini lam apa tabiat nanti ada huruf jar itu apa tergantung huruf, tergantung isim di depannya ya. Nah, itu juga mabni, karena huruf, semua huruf itu mabni, itu sudah kaidah. Nah, tapi huruf itu ada yang mabni al-kasrah, ada yang mabni al-fathah. Nah, li Muhammadin, lam itu lam milik mabni al-kasrah. Tapi ketika ada dhammir apa? Na, lana, lahu, lamnya baris fathah. Gini. Li Muhammadin. Apakah ini otomatis dia mu'rab? Tidak. Semua huruf itu mabni, tidak ada yang mu'rab. Itu sudah kaidah dan ijma' ahlul lughah. Bukan saja lam, bukan saja lam. Umpamanya huwa, dhamir itu sendiri huwa, hu itu terkadang hi mabni al-kasrah, terkadang mabni al-dhammah. Nah, tergantung huruf sebelumnya. Nah, umpamanya minhu. Nah, minhu. Nah, di sini mabni al-dhammah. Tapi dia bisa berubah jadi mabni al-kasrah. Bukan berarti dia mu'rab, tidak. Mabni al-kasrah. Contoh, kalau huruf sebelumnya langsung berkasrah, bihi. Huruf sebelumnya kasrah langsung, atau huruf sebelumnya ya baris sukun, huruf sebelumnya ya baris sukun, maka dhamirnya hu. Kalau sebelumnya kasrah, ini juga akan berubah, tapi berubah berarti bukan mu'rab. Ya, umpamanya apa? Fi fihi. Ya bersukun, huruf kasrah sebelumnya kasrah. Ya bersukun, huruf ya ya, bukan huruf yang bukan ya. Apalagi huruf yang bersukun sebelumnya kasrah. Fihi. Ada lagi? Ini huruf jar. Ilaihi. Apa? Ilaihi fathah. Ilaihi. Ini fathah. Ilaihi. Karena adalah sebelumnya ya bersukun. Ilaihi. Kemudian apa lagi? Alaihi. Alaihi, karena sebelumnya ya bersukun. Alaihi. Ini dikatakan juga mabni al-kasrah. Jadi, huruf ha dibaca hi, dhamir mabni al-kasrah, jika sebelumnya berkasrah, atau dia sebelumnya ada ya bersukun, seperti fihi, ilaihi, alaihi. Tapi kalau dia bukan kasrah dan bersukun, dhammah. Contohnya, minhu. Kasrah tapi nunnya bukan huruf kas, bukan huruf ya. Dhammah min hu. Apalagi? Apalagi kalau beres fathah, anhu. Iya. Nah, sekalipun ini apa? Seperti mu'rab, dia bukan mu'rab. Saya katakan kena dhamir tadi, kita katakan dhamir semuanya mabni. Nah, di sini mabni al-dhammah. Di sini mabni al-kasrah. di sini mabni alal kasrah. Kenapa min al kasrah? Kenapa enggak dhamma semuanya atau kasrah semuanya? Hah? Nanti akan terjadi siqal. Arti siqal berat dalam penyebutan. Dalam penyebutan berat. Coba ini fihi, fihu. Berat penyebutan fihu. Ilaihi, ilaihu. Alaihi, alaihu. Kemudian apa? Bihi, bihu. Itu terjadi apa? Siqal, berat penyebutannya. Nah, dari sini apa? Minhu. Kalau dikasarkan, minhi. Anhi. Ini minhu, anhu. Itu lebih ringan. Daripada minhi, daripada anhi. Nah, di sini apa? Maka, hukum mabninya berbeda. Bukan berarti dia apa? Mu'rab. Ustaz, jazakallah khair atas jawabannya, dan ini merupakan pertanyaan terakhir kita karena keterbatasan waktu yang ada. Taib, saya naktafi bihadal qadar, fadal. Taib, jazakumullahu khairul jaza para peserta, baik itu para pendengar Radio Roja maupun pemirsa TV Roja yang ikut belajar pada malam hari ini. Ya, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini bisa dicerna dengan sebaik-baiknya, dan mudah Allah subhanahu wa ta'ala memberikan jazak, itu balasan yang terbaik bagi kita, tentu dengan niat yang ikhlas menuntut ilmu syar'i. Itu saja, mudah-mudahan malam akan atau minggu akan datang kita lanjutkan bahasan ini insyaAllah lebih luas lagi, dan kita tutup dengan doa kafaratul musta'lim. Subhanakallahumma wa hamdika asyhadu la ilaha illa anta wa asyhadu anna muhammadan abduka wa rasuluka. Wa'afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.